Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih melanjutkan pembahasan bagaimana orang yang diberi amanah dan bagaimana pula seorang bisa menjadikan amanah tersebut ditunaikan sesuai dengan amanahnya, karena semua kita diberi amanah oleh Allah SWT untuk mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga kadang mendapatkan amanah atau diberikan sebuah kepercayaan. Maka pada kesempatan ini, setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa seorang yang telah diberi kepercayaan, entah itu pekerjaan ataupun yang lainnya, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh menjaga waktu kalau itu terkait dengan pekerjaan. Sekarang kita masuk pada pembahasan ikhtiarul amil wal muwadhah. Bagaimanakah seorang dalam memilih seorang pegawai, pekerja, ya, agar supaya nantinya amanah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena orang yang kita beri amanah, tentu sebelumnya kita teliti dulu tentang keamanahannya. Maka pada pembahasan kali ini terkait dengan cara memilih seorang gawe, atau terkait dengan seorang yang kita angkat sebagai orang diberi amanah. Kata mu'alif, al-asas fi ikhtiyari kulli muwadhaf aw amil, di antara pondasi yang penting dalam memilih setiap pegawai, pekerja, pembantu, ya, atau orang yang kita beri amanah, adalah yang pertama, qawiyyah. Hendaklah orang tersebut orang yang kuat. Yang kedua, aminan. Orang tersebut bisa dipercaya dan terpercaya. Orang itu bisa dipercaya dan memang terpercaya. Kenapa? Karena kata mu'alif, li'annahu bilquwah yastati'ul qiyam bil amal al-matlub minhu. Karena dengan dia memiliki kekuatan, kekuatan tenaga, pikiran, ya, maka dia akan mampu menjalankan tugas yang kita harapkan. Yang kedua, wa bil amanah yu'addi ala wajhin tabarra'a minhu dhimmati. Dengan sikap amanah, maka dia bisa menjalankan sesuai dengan sisi yang diharapkan. Ya, amanah-amanah tersebut tentu harus ditunaikan pada tempatnya. Lalu kata mu'alif li annahu bil amanah yadaul umura fi mawadhi'iha. Karena dengan sikap amanah inilah bisa dipercaya, inilah seorang pekerja, orang yang kita berikan sebuah pekerjaan atau tugas akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia tidak akan meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya, karena dia amanah. Tidak halnya orang yang berkhianat. Ketika dia disuruh meletakkan pada tempat A, malah dia taruh di tempat B. Atau sebaliknya, ditaruh di B, malah ditaruh di tempat yang lain. Ini namanya, dia tidak bisa membebaskan diri dari tanggung jawab. Wabil kuwah yatamakkanu min ada'il wajib alaih. Demikian pula dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang yang kita beri amanah. Maka dia akan memungkinkan menunaikan kewajiban yang Allah atau yang kita berikan dari kewajiban atasnya. Lalu kata mu'alif, beliau berikan beberapa contoh, dua syarat tadi penting. Apa yang pertama? Memiliki kekuatan. Dan yang kedua apa? Amin. Aminan. Bisa dipercaya. Lalu mu'alif memberi beberapa contoh. Hal ini dikisahkan di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Iya. Kisah Nabi Musa alaihi as-salam. Waqad akhbarallahu ihda ibnatai sahiba Madyan annaha qalat li abiha. Dikisahkan tentang dua wanita yang ada di kota Madyan ketika meminta kepada bapaknya agar Nabi Musa alaihi salam dijadikan sebagai pekerja. Pekerja ya, bukan pegawai, pekerja ya. Pekerjaan maksudnya, nah, pekerja. Karena ini kerjanya nanti akan menggembala kambing, ada juga memberi makan minum kepada kambing, pekerja ya. Difirmankan dalam surat Al-Qasas ayat 26, bisa dilihat di sana. Kata wanita tersebut, qalat ihdahuma, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahku, ambillah Musa itu sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kenapa? Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ya bersama kita itu orang yang satu, qawiyu, kuat, al-amin, lagi dapat dipercaya. Jadi di dalam kisah ini, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, maka dia lari sampai ke negeri Madian. Dari Mesir sampai mendekati perbatasan Baitul Maqdis. Jauh lari. Sampai datang ke kota Madian dan melihat segerombolan orang-orang sedang mengambil air untuk kambing-kambing mereka. Nah, maka wanita tersebut sedang menunggu. Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam menawarkan kepada mereka untuk mengambilkan air. Fasaqalahuma, maka Nabi Musa pun memberi minum, mengambilkan air minum untuk wanita tersebut. Maka kemudian faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'i. Setelah selesai Nabi Musa alaihissalam istirahat di bawah pohon, menghilangkan rasa capek setelah mengambilkan air tadi, tiba-tiba datanglah salah satu dari kedua wanita itu dengan penuh rasa malu ya. Rasa malu. Setelah itu dia mengatakan, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitana. Bapak kami mengundang engkau untuk datang ke rumah kami untuk engkau bisa mendapatkan upah ya atas air yang telah engkau ambil untuk kami. Ya. Karena Nabi Musa alaihi salam itu mengambilkan air itu bukan untuk minta dibayar ya. Iya. Ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana tidak kasihan ini wanita kok mengambil air, apalagi di situ gerombolan wanita laki-laki ya. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika melihat seperti itu dengan ikhlas dia mengambilkan air untuk keduanya. Namun Masya Allah, ternyata Nabi Musa diundang untuk datang ke rumahnya. Ternyata wanita itu memandang bahwa orang ini pantas untuk dijadikan sebagai pekerja. Kenapa? Satu, memiliki syarat, memiliki al-qawi. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, al-qawiyul amin, inna Musa awla manista'jaro fa'inahu jama'al kuwah wal aman. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, sesungguhnya Nabi Musa itu lebih pantas untuk dijadikan pekerja oleh wanita ini atau keluarga ini, karena terkumpul padanya dua perkara. Satu, memiliki kekuatan. Yang kedua, memiliki sifat amanah. Memiliki kekuatan fisik dan memiliki sifat amanah. Kenapa? Wa khairu ajirin istajara man jama'ahuma. Sebaik-baik pekerja, gawe, petugas, ya, orang diberi amanah, itu orang yang dia itu mengumpulkan dua perkara ini. Apa itu? Al-quwah wal-qudrah. Al-quwah wal-qudrah. Yakni yang dimaksud amanah, adamul khianah. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, namanya amanah itu tidak berkhianat. Dan inilah dua sifat yang bagi i'tibarahuma fi kulli man yatawalla al-insan amala. Inilah kata Syekh Nasir As-Sa'di, dua syarat, dua sifat yang ada pada setiap orang yang akan diangkat sebagai pekerja atau pegawai atau yang lainnya. Ya. Kenapa? Kalau salah satu tidak ada, salah satu atau keduanya tidak ada, itu pekerjaan bisa tidak sempurna. Kira? Fa'inal khalal layakunu illa bifaktihima au fakti ihdahuma. Terjadinya kerancuan, kekacauan itu di dalam sebuah amanah itu bisa jadi karena tidak adanya kedua sifat tadi, kekuatan dan amanah, atau salah satu dari keduanya. Adapun terkumpulnya dua perkara tadi, maka fa innal amala yatimmu wa yukmilu. Amalan itu akan semakin sempurna, ya, akan semakin sempurna. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, ketika seorang mengangkat atau memilih orang yang akan diberi amanah, hendaklah dia melihat dari satu, sifat kekuatan fisiknya. Yang kedua, dari sisi sifat amanahnya. Jangan cuma melihat sifat salah satu dari keduanya. Perhatikan dua sisi tadi. Yang kedua, ayat yang kedua, bagaimana Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Ifrit, Ifrit, ini dikisahkan dalam surat An-Naml, lihat di sana, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman bersama Ifrit, salah satu jin. Ya. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan kepada mereka untuk bisa mendatangkan singgasananya Raja Bilqis, ya, yang ada di negeri Saba, Yaman, ya, Mugi Boyong ke Baitul Maqdis. Itu belum ada sarana transportasi seperti zaman sekarang, ya. Untuk mindah sesuatu dipaketkan atau pakai alat canggih, ya. Iya, belum ada. Dipindah ini kerajaan, ya. Tempat duduknya seorang raja. Gimana ini? Zaman sekarang mengirimkan informasi mungkin dalam hitungan detik bisa, ya? Bisa saja. SMS misalkan. Tapi ini Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan tempat duduknya Raja Bilqis dipit boyong ke Baitul Maqdis. Itu di Yaman sana, di Saba. Maka beliau pun menawarkan, ya, siapa yang mampu untuk melaksanakan tugas berat ini. Ya. Disebutkan dalam surat An-Naml, ya, bisa dilihat. An-Naml ayat yang ke-38. Allah Ta'ala berfirman, Qala ya ayuhal mala'u, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ayatuni muslimin. Ya. Berkatalah Nabiullah Sulaiman kepada pembesar-pembesarnya. Hei para pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Raja Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Karena sebelumnya Nabi Sulaiman ngirim surat, ya, lewat burung. Jadi burung ini bisa diberi tugas ngirim apa? Surat katanya. Belum ada email, belum ada kantor pos, belum ada. Belum ada ya. Pakai burung. Kirim. Nah, ternyata Raja Bilqis hendak datang ke negeri Sulaiman alaihissalam. Maka sebelum datang, Nabi Sulaiman menawarkan kepada para pembesar-pembesar kerajaan, siapa coba yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis? Qala Ifrit. Berkatalah, siapa itu Ifrit? Dari golongan minal jinni, dari golongan bangsa jin. Ya. Ifrit, yaitu dari golongan jin, berkata, ana atika bihi qabla an takuma min maqam. Ya. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana. Singgasananya Bilqis sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Jadi ketika duduk, berdiri langsung sudah ada singgasana di hadapan beliau. Kenapa? Ifrit mengungkapkan pekerjaan ini memang pekerjaan berat, tapi dia sanggup. Kenapa? Wa inni alaihi laqawiyun amin. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawa singgasana itu. Lagi pula saya ini adalah orang yang dipercaya. Ya. Itulah Ifrit mengungkapkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam tentang kemampuannya untuk memboyong singgasana Bilqis, diboyong ke tempat Nabiullah Sulaiman dalam jangka waktu yang cukup pendek. Ya. Orang duduk langsung berdiri. Berapa menit? Detik saat ya, hitungannya. Nah, 1 menit, 2 menit ya. Cukup pendek waktunya. Berkata Ibnu Abbas menafsirkan ungkapan yang dibawakan Ifrit ini. Inni alaihi laqawiyun amin, ai qawiyun ala hamlih. Ifrit itu mengatakan, saya ini orang yang memiliki kekuatan, maksudnya kekuatan untuk memboyong singgasananya. Aminun, saya ini orang yang terpercaya, maksudnya aminun ala ma fihi minal jauhar. Saya itu jin terpercaya. Terpercaya dari apa, mahkota atau perhiasan-perhiasan, mutiara-mutiara yang ada di atas mahkota atau di atas tempat duduknya raja. Biasanya raja itu kursinya bukan sembarang kursi, ya. Iya, penuh dengan perhiasan. Emas, permata saja. Emas, merah. Mungkin tempat duduknya juga tidak sembarangan, ya. Kan kayak kita ya, asal duduk begitu ya. Iya, nah, itu banyak perhiasannya. Apalagi yang diboyong ini barang berharga. Kalau orang tidak bisa dipercaya, suruh boyong porsi, dan porsinya dari emas misalkan, jangan-jangan nanti porsinya diboyong, yang dibawa bukan porsi dari emas, kayunya tok. Ini kan ada amanah. Yang lain diprotolin ya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Alhamdulillah. Dia pun berani bersumpah, wallahi ini emas. Padahal kayu, cuman dilapisi apa? Imitasi. Mas aslinya kemana? Disimpan. Jin ini benar-benar, ifrit ini mengungkapkan, inni laqawiyyun, amin. Saya ini orang kuat, lagi terpercaya. Itulah yang dimaksud qawiyyun, amin. Ma'asyiral muslimin, ternyata Nabi Sulaiman diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa. Ada yang menawarkan kepada Nabi Allah Sulaiman, qala alladhi indahu ilmun minal kitab, kata orang yang memiliki ilmu dari kita, berarti orang yang soleh, orang yang jujur, orang ikhlas. Ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaik tarfuk. Saya bisa mendatangkan kursi tersebut, singgasana tersebut, sebelum engkau membuka matamu. Siapa? Terpejam, dibuka. Begitu. Ting. Nah, langsung apa? Di depan matanya. Lebih cepat mana ini? Tapi cepat ini saat ya. Cepetan ini. Mengedipkan mata saat ini. Cuman kedipan mata berapa detik. Lalu bagaimana caranya? Ya, ternyata orang soleh itu dipisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Orang tersebut orang yang soleh. Dia itu adalah orang yang soleh. Innahu kana minal insi. Orang yang tadi menawarkan kepada Nabi Sulaiman mendatangkan singgasana Bilqis dengan jangka waktu yang cukup pendek, kedipan mata. Kata Imam Qatadah, innahu kana minal insi. Dia termasuk golongan bangsa manusia, bukan bangsa jin. Dan dia termasuk orang yang soleh. Dia pun berdoa, memohon kepada Allah agar supaya singgasana Bilqis tadi di hadapan Nabiullah Sulaiman. Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya beliau pun berwudu. Ya, berwudu kemudian berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Berkata Imam Az-Zuhri, ya ilahuna wa ilahu kulli syai ilahan wahida la ilaha illa anta. Iktini di arsyha. Berdoa, ya Allah, datangkan arsnya Bilqis ke tempat ini. Nah, berdoa, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Kalau ini mengandalkan kekuatan doa ya. Kata Cicit mengandalkan kekuatan apa? Ototnya saja. Ototnya. Ya kita, ya, barakallahu sebagai manusia, ya, walaupun tidak sehebat jin bisa terbang sana terbang sini, kita punya kekuatan yang bisa mengalahkan mereka. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kisah Nabiullah Sulaiman. Ya. Ternyata Allah datangkan arusnya Bilqis di hadapan beliau. Ya. Yang diambil syahidnya dari ayat ini adalah bahwasanya ana atika qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawim amin wal makna anna jama'a annahu ja'ama bainal qudrah ala hamlihi wa ihdarihi wal muhafadzati ala muhtawayatihi. Jadi ifrit tadi menawarkan kepada Nabiullah Sulaiman untuk mendatangkan kerajaan Bilqis karena dia memiliki dua sifat, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Artinya apa? Artinya dia mengumpulkan antara kemampuan untuk memboyong dan mendatangkan kerajaan Bilqis tadi atau singgasananya Bilqis tadi, wal muhafadzah ala muhtawayatih, dan memiliki sifat amanah menjaga segala sesuatu yang memang harus dijaga, seperti tadi tempat duduk raja yang penuh dengan perhiasan. Ini tentu amanah. Kalau Nabiullah Sulaiman menyuruh memboyong kursi singgasana, maka termasuk beserta perhiasannya. Kan begitu. Jangan kursinya tok, perhiasannya ditinggal. Apalagi diambil. Ini ada amanah. Karena banyak sekarang orang kadang diberi amanah karena tidak kuat menahan apa tadi? Godaan yang di depan mata, akhirnya apa? dia tidak kuat. Na'udzubillah. Yang terakhir, kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana kita lihat bagaimana beliau Nabiullah Yusuf alaihissalam, Allah kisahkan di sana, "Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim," dalam surat Yusuf ayat ke-55. Bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, "Ij'alni ala khazainil ardi," jadikan aku sebagai khazain, penjaga. Penjaga artinya apa? Dia sebagai orang yang mengurusi urusan makanan. Ya, karena pada saat itu terjadi perceklik panjang 7 tahun. Maka raja tersebut mempercayakan amanah urusan pangan kepada beliau. Kenapa? Inni hafizun alim. Ternyata Nabiullah Yusuf mengatakan, "Inni hafiz," sesungguhnya aku orang yang menjaga. Orang yang bisa menjaga. Alimun, dan aku ini orang yang memiliki ilmu. Jadi dari ayat ini, bahwasanya orang yang mendapatkan amanah itu juga hendaklah memiliki dua sifat. Apa itu? Yang pertama adalah hafiz, orang tersebut bisa menjaga. Yang kedua, alim, orang tersebut orang yang memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu, apalagi barakallahu fikum, amanah itu terkait dengan urusan banyak orang. Ya, urusan banyak orang, kalau tidak mengilmui apa yang diamanahkan, bisa merugikan banyak orang. Maka barakallahu fikum, amanah yang diberikan kepada kita hendaklah sebelum kita menerima, menjalankan, benar-benar seorang itu mengilmui, ya, apa yang akan menjadi amanahnya. Ya. Maka kalau kita tidak memiliki ilmu dengannya, jangan berani-berani meminta-minta amanah, karena amanah ini akan menguji diri. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, itulah dua syarat bagi orang yang hendak kita jadikan sebagai pekerja, orang yang kita percaya bisa menjalankan amanah. Syarat pertama qawiyun, yang kedua adalah aminun. Ditambah lagi tadi, kisah Nabi Yusuf adalah hafizun alim, orang yang bisa menjaga lagi memiliki ilmu. Waddiddul quwah wal amanah al ajzu wal khiyana, berarti lawan dari orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki sifat amanah adalah orang yang lemah, orang yang khianat. Orang yang lemah dan orang yang khianat. Jadi kalau kita memilih orang, ya adalah orang yang punya kuat kekuatan. Tentu yang pokok kekuatan iman, ya. Apa kekuatan harta? Mampu dalam pekerjaan ini, Ustaz. Ya, kalau bisa ya, kekuatan imannya, hartanya, fisiknya, ya, lihat hal-hal yang akan kita berikan amanah. Ya. Tapi ternyata kalau kita lihat sejarah Bani Israel, ketika Allah memilih atas mereka seorang pemimpin perang namanya Talut, ketika Bani Israel minta kepada Allah untuk dipilih seorang raja, ternyata apa? Kata Allah, ternyata Allah mengatakan, qala lahum nabiyuhum, nabi mereka mengatakan, innallaha qad ba'atha lakum Talut malika, Allah telah mengutus Talut sebagai raja. Padahal Talut itu orang yang fakir, ya, tapi dipilih oleh Allah untuk memimpin perang. Sehingga orang Bani Israel berkomentar, qalu anna yakunu lahul mulku, bagaimana dia bisa jadi raja di tengah kami, wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu, karena kita lebih berhak jadi seorang raja daripada dia, apalagi walam yu'ta sa'atan minal mal, apalagi dia tidak diberi kelonggaran harta. Jadi pilihan Allah tidak akan salah. Tapi namanya orang ya, jangan-jangan nanti gagal ini. Karena ukurannya sudah harta ya. Tapi kan ini jihad fisabilillah, berjuang di jalan agama Allah, maka Allah memilih orang yang terbaik dari sisi agamanya tentunya. Artinya orang yang tidak memiliki harta. Ae maksudnya kata Ibnu Katsir, ma'ahada fakir lamara lahu yakumu bil mulki. Bagaimana mungkin dia jadi seorang raja di tengah kami, kata orang Bani Israel. Dia orang fakir, tidak punya harta, kok jadi seorang raja? Ya. Apalagi dalam riwayat, dia itu seorang dibagon, penyamak kulit, tukang nyamak kulit. Pekerjaan yang cukup apa ya, tidak terlalu besar ya, orang kecil berarti. Tetapi ketika itu Allah mengatakan, inna allaha astafahu alaikum, Allah memilih dia untuk kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ya. Tapi Allah berikan tambahan. Allah berikan kepada dia apa itu? Kekuatan pada ilmu dan jasad. Ya. Oleh karena itu Allah berikan terus ilmu kepadanya. Dan Allah berikan kekuatan pada jasadnya. Ya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Allah memiliki, Allah memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ternyata walaupun Thalut ini tidak memiliki harta yang cukup banyak, namun Allah memberikan kepada dia dua perkara. Pertama, ilmu. Ilmu, dia lebih tahu dari kalian tentang urusan memerangi musuh. Dan kedua, dalam sisi jasad, dia lebih penyabar dalam berperang, lebih kuat dalam berjihad daripada kalian. Makanya dipilih oleh Allah, walaupun bukan dari kalangan orang yang memiliki harta banyak. Itulah Allah Ta'ala memilih seorang dari Bani Israel yang memimpin mereka adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki kekuatan fisik juga. Terkumpulnya dua perkara ini akan menjadi kuatlah seorang. Kuat ilmunya, dan kuat apanya? Fisiknya. Kuat ilmunya, kuat apanya? Fisiknya. Kuat ilmunya, dengan itu dia akan semakin terbimbing. Kuat fisiknya, dia akan semakin kuat dalam membela agama Allah Ta'ala ini. Itulah 3 atau 4 ayat ya, terkait dengan cara memilih seorang pegawai, orang diberi amanah. Semoga apa yang kita kasih bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan kepada penyiar.